Dari Jakarta kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iya ya nafsi bitaqullah fattaqullah mattaqun. Matazawadu fa inna qaratadu taqwa. Pada malam hari ini insyaAllah kita akan mulai membahas dalil-dalil dari hadis dari as-sunnah yang dianggap oleh kelompok ulama yang menyatakan tidak ada udzur bil jahal sama sekali dalam perkara syirik. Ada beberapa hadis yang mereka nyatakan bisa menjadi dalil tidak adanya udzur jahal dalam perkara syirik ini. Yang pertama adalah hadis dalam Sahih Muslim, di mana dalam hadis disebutkan ada seorang sahabat, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Bahwasanya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana bapak saya? Maksudnya di mana bapak saya kelak di akhirat? Maka Nabi SAW menjawab, finnar, ya, bapak kamu di neraka. Falamma kofa da'ahu faqala, ketika sahabat tadi berbalik badan untuk pulang, maka Nabi SAW memanggilnya kembali. Kemudian beliau bersabda, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapak kamu ada di dalam neraka. Ini hadis yang pertama yang mereka pakai, ya, hadis dalam Sahih Muslim. Kemudian hadis kedua dalam Sahih Muslim juga, hadis bahasanya Nabi SAW meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampun bagi ibunya. Maka Allah tidak mengizinkan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah untuk berziarah ke makam ibunya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Ini hadis yang kedua yang mereka pakai. Kemudian yang ketiga diantaranya lainnya adalah hadis tentang Ibnu Jud'an dalam Sahih Muslim juga, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Ibnu Jud'an, Abdullah bin Jud'an, dulu adalah orang yang suka memberi makan, suka menyambung tali kekerabatan. Maka apakah perbuatan baiknya itu bermanfaat bagi dia di akhirat kelak maksudnya? Maka Nabi SAW menjawab, tidak, karena sesungguhnya belum sekalipun seumur hidupnya Ibnu Jud'an itu berdoa kepada Allah, Rabbi fir khati'ati yaumati, wahai Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan itu pada hari pembalasan. Ini tiga hadis, ada beberapa hadis lainnya, tapi intinya kepada hadis itu. Tiga hadis ini menyebutkan ini orang-orang musyrik di Mekah meninggal sebelum diutusnya Rasulullah SAW, tapi dalam hadis-hadis tadi Nabi SAW menyatakan mereka di neraka. Dari hadis-hadis ini kemudian kelompok ulama ini menyimpulkan yang pertama, pokoknya pelaku syirik mesti disebut orang musyrik, baik telah datang hujah maupun sebelum datang, baik sebelum datang hujah maupun setelah, sebelum datangnya hujah sekalipun dia tetap disebut musyrik. Dan karena dia disebut musyrik, maka tidak ada uzur jahal bagi dia. Mau tahu ilmunya atau tidak, kalau berbuat syirik disebut musyrik. Itu kalau sebelum datang hujah. Kalau setelah datang hujah berarti dia kafir, musyrik, murtad. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hadis-hadis tadi disimpulkan juga orang-orang ini berbuat syirik sebelum datangnya Rasulullah SAW, sebelum adanya dakwah Islam, tapi mereka tetap masuk neraka. Kalau orang ya, maka kemudian dia memahaminya pakai mafhum mukhalafah. Kalau sebelum datangnya Rasulullah SAW saja berbuat syirik itu masuk neraka, tidak ada udzur bagi dia, apalagi bagi orang yang hidup setelah zaman diutusnya Rasulullah SAW dan diturunkannya wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, maka sudah jelas tidak akan ada udzur lagi bagi mereka. Ini cara mereka memahami hadis-hadis ini. Intinya mereka menyebut pokoknya orang-orang ini sebelum datangnya Rasulullah SAW, Ahlul Fatrah, orang-orang bodoh, belum datang kepada mereka Rasul, belum datang kepada mereka Kitab Suci, tapi tetap disebut musyrik dan di akhirat masuk neraka, tidak ada udzur bagi mereka. Ini cara mereka memahami hadis ini. Bagaimana cara para ulama lain ya, yang memberi udzur memahami cara hadis ini? Para ulama yang memberi udzur memahaminya tidak seperti itu. Mereka menyatakan berdasarkan dalil Al-Quran, hadis dan perkataan para ulama, sesungguhnya orang-orang yang hidup pada zaman Fatrah, pada zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW itu bermacam-macam. Tidak semuanya orang bodoh. Ada yang bodoh, ada yang pintar, ada yang sudah pernah mengetahui kebenaran tapi berpaling, ada orang yang punya kesempatan untuk belajar tapi tidak mau belajar, ada juga orang-orang yang tahu kebenaran dan dia pertahankan kebenaran itu, atau tahu dia masyarakatnya salah kemudian dia berusaha untuk mencari kebenaran. Itu orangnya ini macam-macam. Itu pada zaman jahiliyah ini tidak bisa disukur rata semuanya orang bodoh, sehingga al-jahal bukan udzur, tidak seperti itu kondisinya. Mana buktinya? Mari kita lihat. Yang pertama, kondisi orang-orang musyrik Arab ya, orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy dan suku-suku lainnya yang hidup di kota Mekah, di mana bapaknya Nabi SAW, ibunya Nabi SAW, Ibnu Jud'an dan lain-lain, semuanya itu tadi hidup di kota Mekah. Di kota Mekah itu tidak semua orangnya bodoh, tidak semua orangnya tidak mengetahui kebenaran. Ada pada zaman itu orang-orang yang disebut hanifiyun, orang-orang yang masih lurus, orang-orang yang masih mengerti sisa-sisa dakwah tauhidnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan nabi-nabi lainnya. Orang-orang yang ketika masyarakat lainnya berbuat syirik, dia tidak ikut-ikutan. Bahkan dia dengan tegas-tegas mengajak masyarakat tempat mereka hidup untuk kembali kepada ajaran Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Ada orang berdakwah mengajak pada tauhid, tapi yang masyarakat lainnya ini mayoritasnya tidak mau. Tidak mau nerima atau tidak mau tahu. Tidak mau belajar, tidak mau mendengar. Buktinya apa diantaranya adalah kisah tentang bapaknya sahabat Sa'id bin Zaid. Namanya Zaid bin Amru bin Nufail. Kisahnya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ada pada kitab Manaqibul Anshar, Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis tentang kisah Zaid bin Amru bin Nufail. Beliau ini adalah salah seorang Hanifiyun yang hidup di kota Mekah, di mana ketika orang lain berbuat syirik, dia tidak berbuat syirik. Dia tetap mengikuti aslu tauhid, intinya tauhid, pokok dasar tauhid secara global, meyakini yang berhak disembah hanya Allah, tidak menyekutukan dengan lainnya, dan dia ada usaha untuk mencari kebenaran. Ada tiga hadis disebutkan Imam Bukhari dalam kitab Manaqibul Anshar yang bab hadis Zaid bin Amr bin Abi Ibni Nufail. Hadis bab hadis Zaid bin Amr bin Nufail. Yang pertama adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya Zaid bin Amr ibn Nufail bi asfala balda qabla ayyan zila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu. Bahasanya Nabi SAW pada zaman jahiliyah pernah bertemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail di bagian bawah Mekah, Mekah bagian selatan, sebelum turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Fakat damat takut dimat ilan Nabi SAW sufratun. Kemudian dihidangkan kepada Rasulullah SAW satu wadah sufro ini, apa, piring tapi terbuat dari kayu, ya. Hidangkan kepada beliau nampan berisi daging sembelihan, daging yang dimasak. Fa'aba iya'kula minha. Tapi Zaid bin Amr bin Nufail ini tidak mau ikut makan. Sumaqala Zaid, kemudian Zaid berkata, inni lastu akulu mimma tazdahuna ala ansabikum. Sesungguhnya aku tidak makan atas daging sembelian yang kalian sembelih untuk berhala-berhala kalian. Wala akulu illa mimma illa ma dzikrasmullahi alaihi. Dan aku tidak makan kecuali daging yang disebutkan padanya nama Allah. Ini pengakuannya, pernah dihidangkan oleh Rasulullah SAW makanan daging, tapi tidak mau makan karena dia pikir juga Rasulullah kalau nyembelih menyebut nama Lasa Ujamanat. Wakana wa anna Zaid bin Amr kana ya'ibu ala Quraisyin dabaid ahum. Dan adalah Zaid bin Amr bin Nufail ini pada zaman jahiliyah dia mencela orang-orang Quraisy atas sembelihan mereka. Wa yaqulu, ia mengatakan, asyatu khalaqahullah. Kambing itu, domba itu yang menciptakan Allah. Wa anzalalaha minas sama'il ma'a, dan Allah turunkan untuk kambing ini air dari langit yang menumbuhkan rerumputan buat makanan. Wa ambatalaha minal ardi, agar menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan rerumputan di tanah. Summa tadbahunaha ala ghairi ismillah. Tapi kalian, kenapa kalian setelah itu kok menyembelihnya bukan atas nama Allah? ingkaran lidzalika wa idzaman lahu. Karena Amru bin Nufail, Zaid bin Amru bin Nufail ini mengingkari perbuatan kaum Quraisy ini dan dia menganggap itu dosa yang besar. Ini bukti ya, pada zaman jahiliyah itu ada orang-orang yang sudah mengingatkan orang-orang musyrik ini untuk tidak berbuat syirik. Dalam hadis berikutnya, Imam masih dari Abdullah bin Amr bin Abdullah bin Marzuahuma, anna Zaid bin Amr bin Nufail kharaja ila Syam yas'alu anid din wa yatba'uhu. Bahwasanya Amr bin Nufail, Zaid bin Amr bin Nufail ini pada zaman jahiliyah dia berangkat ke Syam untuk bertanya tentang agama dan mencari-cari agama yang benar. Falaqiya aliman minal yahud fasa'alahu an dinihim. Di Syam dia ketemu dengan orang Yahudi, seorang rabi, seorang ulama-nya Yahudi. Kemudian dia bertanya kepada ulama Yahudi ini tentang agama Yahudi. Faqala, maka ulama Yahudi ini menjawab, ini la'ali an adina dinakum. Zaid bin Amr bilang, ini la'ali an adina dinakum, fa'akhbirni. Mungkin saya akan ikut agama kamu, maka tolong beritahukan kepadaku seperti apa agama kamu itu. Faqala, maka ulama Yahudi ini menjawab, la takunu ala dinina hatta ta'kuda binasibina min ghadabillah. Kamu tidak akan ikut agama kami kecuali kamu akan ikut mendapatkan bagian dari murka Allah. Ini dia ketemu ulama Yahudi yang jujur. Kalau kamu ikut agama kami, kamu akan ikut-ikutan kena murka Allah. Qala Zaid, ma afirru illa min ghadabillah. Saya datang jauh-jauh dari Mekah ini ya, mau saya pengen lari dari murka Allah, pengen cari selamat, bukan mau cari murka Allah. Wala ahmilu min ghadabillahi syai'an abada, dan aku tidak akan mampu kuat menanggung selama-lamanya sedikit pun murka Allah. Wa anni astati'uhu. Wa anna astati'uhu, bagaimana mungkin aku bisa menanggung ghadab Allah? Wa hal tadulluni ala ghairi, maka bisakah anda menunjukkan kepadaku agama yang lain biar aku ikuti? Qala ma a'lamuhu illa ayyakuna hanifan. Ulama Yahudi ini menjawab, tahuku tidak ada agama yang lolos dari, yang selamat dari murka Allah kecuali agama yang hanif. Maka dia berkata, wa mal hanif, apakah agama yang hanif itu? Qala dinu Ibrahim lam yakun yahudiyan wala nasraniyan. Maka ulama Yahudi menjawab, yang agama yang lurus itu adalah agamanya Ibrahim, Nabi Ibrahim. Dia bukan orang Yahudi, juga bukan orang Nasrani. Wala ya'budu illallah, dan dia tidak menyembah kecuali Allah. Sudah diberitahu ini, yang benar agamanya itu ini. Jangan ikut Yahudi, jangan ikut Nasrani, berarti juga jangan ikut agamanya orang-orang musyrik. Faqaraja Zaidun falaqiya aliman minan nasara fadzakara mithlahu. Kemudian belum buat Zaid bin Amr bin Nufail, dia cari-cari lagi sampai ketemu pendeta Nasrani. Kemudian dia tanya, maukah kamu memberitahukan agamamu seperti apa, barangkali saya akan ikut agama kamu. Faqala, maka pendeta Nasrani tadi menjawab, lan takuna ala dinina hatta ta'kuda binafsina min la'natillah. Kamu tidak akan masuk agama kami kecuali kamu akan ikut mendapatkan bagian dari laknat Allah. Qala, maka Zaid menjawab, ma'afiru illa min la'natillah. Aku tidak lari kecuali dari laknat Allah. Wala ahmilu min la'natillahi wala min ghadabihi syai'an abada. Wa'ana astatimu, saya tidak mungkin mampu kuat menanggung laknat Allah dan ghadab Allah, murka Allah selama-lamanya, dan aku tidak mungkin kuat. Fahal tadulluni ala ghairi, maka bisakah kamu menunjukkan kepadaku agama yang lain? Qala ma'alamuhu illa ayyakuna hanifan. Pendeta Nasran ini menjawab, saya tidak tahu agama yang selamat dari laknat Allah, dari ghadab Allah, kecuali agama hanif. Maka Zain bertanya, wa mal hanif, apakah agama yang hanif itu? Maka dia menjawab, pendeta Nasrani ini, dinu Ibrahim lam yakun yahudiyan wala nasraniyan wala ya'budu illallah, yaitu agamanya Ibrahim, dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan dia tidak menyembah kecuali Allah semata. Falam mara'a Zaidun qawlahum fi Ibrahim alaihissalam kharaja, ketika Zaid mendapatkan cerita dari para pendeta Yahudi, pendeta Nasrani tentang Nabi Ibrahim tadi, maka Zaid pun keluar dari Syam. Dia berangkat pulang ke Madinah. Falamma baraja rafa'a yadayhi, ketika dia sampai di tempat lapang, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Faqala, kemudian dia berkata, Allahumma inni asyhadu anni ala dini Ibrahim, wahai Allah, saya bersaksi bahwasanya aku berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Ini yang disebut orang yang mempunyai iman yang mujmal, Islam yang mujmal, pokoknya meyakini yang berhak disembah hanya Allah. Semampunya dia menyembah Allah, caranya ya sederhana sesuai yang dia ketahui, karena rincian cara beribadah dia belum tahu. Mau belajar Yahudi dapatnya ghadab Allah, mau belajar Nasrani dapatnya laknat Allah. Jelas-jelas musyrik Quraisy ini juga bukan orang-orang yang benar, taunya iman mujmal. Ini artinya apa? Di tengah orang musyrik itu tidak semuanya bodoh. Masih ada orang-orang yang tahu kebenaran, dan ada orang yang mau belajar, ada orang yang mau ada usaha untuk mencari kebenaran. Sementara mayoritas lainnya masuknya i'rad, jahilnya itu, bodohnya bukan bodoh bukan karena sama sekali tidak ada yang beri peringatan, tapi bodohnya karena tidak ada keinginan untuk belajar. Ketika ada peringatan dari orang-orang lurus, yang lurus seperti ini, mereka tidak peduli. Dalam hadis berikutnya, hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari ini, dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhu. Asma ini putri tertuanya sahabat Abu Bakar, yang mengatakan, ra'aitu Zaid bin Amr bin Nufailin qa'iman musnidan dhahrahu ilal Ka'bah. Saya melihat, berarti masih hidup ya, pernah bertemu Nabi SAW, pernah bertemu Asma, berarti mungkin sampai umur Rasulullah 30-an Zaid ini masih hidup. Saya melihat Zaid bin Amr bin Nufail berdiri dengan menyandarkan punggungnya kepada Ka'bah. Yaqulu, dia berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai seluruh penduduk Quraisy, wallahi ma minkum ala dini Ibrahim ghairi, demi Allah tidak ada seorang pun di antara kalian yang berada di atas dininya Ibrahim kecuali aku. Wa kana yughil mau'udata, dan adalah kebiasaan Zaid bin Amr ini, dia menghidupkan bayi-bayi perempuan yang akan dikubur hidup-hidup, maksudnya dia membeli dari orang-orang. Kalau ada bayi perempuan mau dikubur hidup-hidup, dia yang membeli. Yaqulu lirajuli idza arada ayaktula ibnatahu. Zaid berkata kepada orang-orang, kalau ada seorang bapak mau membunuh anak perempuannya, maka Zaid berkata kepadanya, la taqtulha ana aqfikaha mu'nataha. Jangan kamu bunuh, biar saya yang menanggung biaya hidup dia. Faya kudaha, maka anak perempuan tadi akan dibawa oleh Zaid. Faidah sarak ro'at kolali abiha, kalau anak perempuan tadi sudah jadi gadis yang dewasa, maka ia berkata Zaid pada bapaknya, insyikta dafa'tuha ilaika, kalau kamu mau, saya mau serahkan lagi anakmu ini kepada kamu. Wa in syi'ta safaituka muknataha. Dan kalau kamu mau, saya akan ngurus dia. Biaya hidupnya biar saya menanggung. Ini tiga hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari tentang adanya di Mekah orang-orang yang hanif. Tidak semuanya jahil. Ada juga kisah seperti dalam Sahih Bukhari juga dan Sahih Muslim, ada kitab Fathul Wahid, bagaimana Rasulullah SAW ketika pulang dari Gua Hira menerima wahyu itu, maka Farouq bin Naufal, ya, sepupunya Khadijah, yang menyatakan ini adalah Namus, ini adalah malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa. Demi Allah, seandainya aku masih muda, masih kuat, maka aku akan membelamu sekuat kemampuanku ketika kaummu mengusirmu dari kota Mekah ini. Artinya apa? Masih ada orang-orang yang mendakwakan kebenaran. Tidak semuanya jahil. Kalaupun orang jahil, jahilnya jahil tanpa ada usaha untuk belajar. Ini kondisi orang Mekah. Kemudian selain orang musyrik Mekah, ada ahlul kitab yang pada zaman jahiliyah, zaman Fatrah tadi, zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW, mereka tahu yang benar itu sebenarnya agamanya Nabi Ibrahim, bukan Yahudi, bukan Nasrani yang mereka peluk. Seperti tadi cerita dari pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani tadi. Artinya apa? Dia tahu agama yang dia anut itu salah, cuma dia pertahankan karena ada keuntungan materi. Para pendeta kan hidupnya mewah, disebutkan dalam surat At-Taubah itu, memakan waladina yakulunan dhahaba wal fiddata, dan ayat sebelumnya wala yunfikunaha fisabilillah inna katsiran minal ahbari warubbani la yakuluna amwalana sabil bakhil. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 89 Allah nyatakan bagaimana orang-orang ahlul kitab ini sebelum datangnya Islam pun dia tahu agama yang dia anut itu salah, dan tahu kalau sepeninggal Nabi Isa nanti akan ada Nabi baru yang membawa ajaran yang lurus, Nabi terakhir. Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastabihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Falaknatullahi 'alal kafirin. Dan ketika datang kepada mereka Yahudi dan Nasrani sebuah kitab dari Allah yaitu Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada diri mereka, Taurat dan Injil ya, serta Zabur, wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladzina kafaru, dan adalah mereka sebelum datangnya Muhammad, sebelum turunnya Al-Quran itu, mereka senantiasa memohon kepada Allah kemenangan atas orang-orang kafir. Falam maja'ahum ma'arafu kafarubi. Namun tatkala datang kebenaran Muhammad SAW dan Al-Quran yang telah mereka kenal, sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri, justru mereka mengkufurinya. Falaknatullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Dalam asbabun nuzulnya disebutkan ayat ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi di Madinah, di mana antara Aus dan Khazraj ini ada peperangan panjang 100 tahun lebih. Kemudian orang-orang Yahudi di Madinah juga terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang bela orang-orang Aus, ada juga yang bela Khazraj. Kemudian setiap kali terjadi peperangan, kalau ada kerugian di pihak orang Yahudi, maka orang Yahudi itu selalu mengancam orang-orang musyrik. Yathrib ini Madinah ya. Demi Allah nanti kalau turun Allah mengutus Nabi yang terakhir, kami akan beriman kepadanya, maka kami akan membantai kalian sebagaimana Allah membantai kaum Ad dan Tsamud. Maka orang-orang Yahudi, orang ya apa musyrik Yathrib itu ketakutan kepada orang-orang Yahudi karena dia merasa kami ini orang ummi, enggak punya kitab suci, enggak punya nabi. Sementara ini orang-orang punya kitab suci, punya nabi. Oke. Ketika datang Nabi Muhammad SAW diutus tahun 11 kenabian ya, orang-orang Yathrib ini datang ke Madinah naik haji di Mina. Kok ada Nabi Muhammad SAW ngajak mereka masuk Islam? Maka satu sama lainnya saling mengatakan, demi Allah ini Nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi itu. Kalau kita kedahuluan tidak ngimani dia, kita akan dibantai habis. Maka akhirnya apa? Mereka kan beriman. Kemudian setelah haji selesai, Rasulullah SAW kirim Mus'ab bin Umair datang ke Madinah. Baru tahun ke-12-nya datang rombongan lebih besar, terjadi bai'ah Aqabah pertama. Tahun kemudian 83 orang terjadi bai'ah Aqabah yang kedua, yang disebut dengan bai'atul hilal itu. Nah ini menunjukkan apa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pada zaman jahiliyah pun mereka tahu sebenarnya agama dia tidak benar, akan ada nabi pembaharu. Tidak semuanya bodoh. Tidak semuanya bodoh. Begitu juga orang-orang musyrik Arab ya, pada masa itu mereka pada dasarnya mengetahui sebenarnya yang berhak diibadah itu hanya Allah. Tidak semuanya tidak tahu Allah ya. Banyak yang tahu Allah, banyak yang mengenal Allah. Buktinya apa? Di antaranya dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 32 dan ayat yang semakna dengan ini sangat banyak, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ghasyiyahum mawdud kadzulali da'allaha mukhlishina lahuddin. Dan jika mereka dikepung oleh gelombang yang tinggi di laut, kadzulali seperti naungan saking tingginya ombak itu, sehingga seakan-akan ombak ini memayungi mereka. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan penghambaan. Yakin betul yang berhak diibadahi hanya Allah. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Maka ketika mereka diselamatkan oleh Allah ke daratan, sebagian mereka tetap bersikap lurus. Berarti apa? Sebagian lainnya kembali kepada syirik. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menyombongkan diri, dan orang-orang yang sangat ingkar. Ini artinya apa? Orang-orang musyrik pada zaman itu pun sebenarnya tahu yang berhak diibadah itu hanya Allah. Kesyirikan yang mereka kerjakan itu bukan karena faktor kebodohan semata. Ada banyak ayat yang mengisahkan kan, kalau mereka di lautan mereka minta selamat, berdoa sungguh-sungguhnya hanya kepada Allah. Tapi kalau sudah selamat ke darat, maka mereka kembali lagi kepada keadaan syirik mereka semula. Begitu juga di kalangan orang-orang Arab ini, musyrik Arab ini, tidak semuanya berbuat bodoh karena apa, berbuat syirik itu karena untuk kebodohan. Ada orang musyrik Arab ini dia tak paham Allah, dia tahu Allah itu yang berhak diibadahi, tapi dia tidak percaya dengan hari kebangkitan, hari kehidupan setelah mati, hari kiamat, surga dan neraka, itu dia tidak percaya. Dan ayat yang mengisahkan seperti itu banyak sekali. Bahkan saking beratnya permasalahan ingkar ba'at ya, orang-orang musyrik ini menghindari hari kebangkitan ini, maka iman kepada hari akhir itu dalam Al-Quran, dalam surat-surat Madan Amakiyah itu menempati 30% ya porsinya, selain iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Ini menunjukkan apa? Mereka ini tidak semua orang musyrik Quraisy ini, orang-orang musyrik Jahiliyah ini masuk nerakanya para berbuat syirik. Dia mungkin percaya Allah, dia tidak berbuat syirik, tapi dia tidak percaya dengan hari kiamat. Di antara ayatnya adalah surat, selain surat Al-Waqi'ah ya, di antaranya surat ke-27, surat An-Nahl, An-Naml, surat An-Naml ayat 67-68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladziina kafaru a'idza kunna turaba wa aba'una a inna lamukhrajun. Dan berkatalah orang-orang kafir, apakah kalau kami dan bapak-bapak kami sudah jadi tanah, itu kami akan kembali dibangkitkan, dikeluarkan dari alam kubur. Laqad wu'idna hadza nahnu wa aba'una min qabl. Sungguh yang seperti ini sudah diancamkan kepada kami dan kepada bapak-bapak kami sebelum ini. In hadza illa asatirul awwalin. Yang seperti ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang-orang lampau, orang-orang terdahulu. Dan ayat yang semakna dengan ini banyak sekali menunjukkan orang-orang musyrik ini bukan karena faktor syirik saja yang mereka lakukan itu, tapi juga karena faktor mengingkari hari kebangkitan. Ada orang-orang, ada sebagian ulama menyatakan belum, orang-orang musyrik Quraisy ini dia di atas agama Nabi Ibrahim, dia di atas agama Ibrahim, berarti dia muslim. Tapi ketika dia berbuat syirik langsung hilang nama muslimnya itu. Ada ulama berpendapat begitu. Jadi dianggap orang-orang musyrik Quraisy, bapaknya Nabi Sallam, ibunya Nabi Sallam, Abdullah bin Zuhan dan lain-lain yang tadi dinyatakan oleh Nabi Sallam masuk neraka tadi itu awalnya muslim, karena berada di atas sisa-sisa agama Nabi Ibrahim. Apa benar seperti itu? Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, klaim seperti itu tidak pas. Kenapa? Karena bapaknya Nabi Muhammad SAW, ibunya Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Jut'an yang tadi yut'imul ta'am wa yasilul arham, tapi tetap masuk neraka karena tidak pernah berkata Rabbi firli khathiyati yaumaddin, itu orang-orang yang hidup setelah zamannya Abdullah, setelah zamannya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Para orang tua tadi, bapaknya Nabi SAW, ibunya Nabi SAW, Ibnu Jut'an dan lain-lainnya tadi, yang dia berbuat syirik kemudian difonis masuk neraka oleh Nabi SAW tadi, mereka ini orang-orang yang hidupnya ratusan tahun setelah hidupnya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Kita tahu Amr bin Luhai Al-Khuzai ini adalah pemimpin suku Khuza'ah yang melakukan pemberontakan di Mekah, menyingkirkan kepemimpinan suku Jurhum, di mana suku Jurhum ini adalah suku mertuanya Nabi Ismail. Kalau menurut hitungan kita baca dalam Ar-Ra'yatul Maktum, kira-kira Nabi Ismail ini hidup sekitar 2200-an tahun sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Sementara dari zaman Nabi Ismail sampai ke zamannya Amr bin Luhai Al-Khuzai itu lebih dari 1000 tahun, mungkin 1500-an tahun kira-kira begitu. Lebih ya, mungkin 1700 atau 1800 tahun. 1800-an tahun. Nanti silakan dibaca di apa? Rahimul Maktum pada bagian-bagian awal ya. agama bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Nah, itu Amr bin Luhai Al-Khuzai yang dia merubah agama Nabi Ibrahim. Dia yang pertama kali membuat yang disebut dalam surat Al-Maidah itu. Sahibah, Wasilah, Ham. Apa tadi lagi? Dia hidup kira-kira 400 atau 500 tahun sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Artinya apa? Orang Arab itu dianggap di atas agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Ismail itu sampai zamannya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Begitu Amr bin Luhai Al-Khuzai jadi pemimpin Mekah, dia mencari mengadakan perjalanan ke Syam. Dia lihat orang-orang di Syam ini menyembah berhala, maka dia punya keinginan merubah agama Ibrahim itu yang sudah lurus itu akan dia alihkan menjadi penyembahan berhala. Akhirnya apa? Dia melakukan penggalian arkeologi di Jeddah sana, di Pantai Laut Merah. Di sana dia menemukan 5 patung yang disebutkan dalam surat Nuh itu. La tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadzaw wa la su'aw wa la yakuza wa ya'ukob wa nasro. 5 berhala itu dia ketemukan patungnya. Dia bawa ke Mekah, dibagi satu-satu. Suku Huzail dapat patung ini, suku Quraisy dapat patung ini, suku lainnya dapat ini, silahkan nyembah itu. Dia mulai dari situ. Orang-orang masyarakat yang sudah lurus Islam, kemudian dia murtadkan. Dia mati, generasi itu mati, generasi berikutnya ikut agama yang dia ciptakan itu. Termasuk bapaknya Nabi Sallam, ibunya Nabi Sallam, Abdullah bin Jus'an, yang mereka ini hidup ratusan tahun setelah meninggalnya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Maka mereka nyembahnya juga Lasa, Udat, Manat, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Najm dan ayat-ayat lainnya. Jadi tidak benar kalau mereka ini disebut mereka Muslim di atas agama Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail. Itu tidak sesuai dengan fakta sejarah dan tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, di mana dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan dengan jelas orang-orang ini sebelum datangnya Rasulullah SAW saja tidak mengakui kalau yang berhak disembah itu hanya Allah. Mereka tidak bisa menerima konsep la ilaha illallah. Bagi mereka Tuhan itu harus banyak. Kalau Tuhan harus satu, gimana mau memenuhi keinginan hambanya? Ini minta hujan, ini minta kering, ini minta roti, ini minta duit, ini minta anak. Tuhan kewalahan, bagi mereka begitu pikirnya. Maka mereka butuh banyak Tuhan. Sehingga ketika ada dakwah yang berhak ibadah itu hanya Allah, mereka menentang keras-keras. Mana buktinya? Di antaranya yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 46. A'udzu billahi syaitanir rajim. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Dan kami jadikan pada hati mereka penutup-penutup yang menghalangi mereka dari memahami Al-Qur'an. Dan kami jadikan pada telinga-telinga mereka sumbat penyumbat. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'an wahdahu, dan kalau engkau wahai Muhammad menyebutkan satu-satunya Rabbmu yang kamu sebutkan dalam Al-Qur'an itu Allah saja yang berhak diibadahi, walau ala adbari nufura, mereka berpaling membalikkan badannya dari kamu nufura dengan melarikan diri. Artinya tidak bisa menerima mereka konsep yang disembah cuma Allah itu. Bagi mereka Tuhan itu harus banyak. Ayat lainnya diantaranya surat Az-Zumar ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. wa idza dzukira alladziina min dunihi idza hum yastabsyirun. Dan jika disebutkan nama Allah semata yang berhak disembah, maka hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu akan menolak mentah-mentah, membencinya. Dan jika disebutkan Tuhan-Tuhan selainnya, selain Allah, maka mereka idza hum yastabsyirun, maka mereka gembira. Ini kondisi orang-orang yang dihadapi oleh Rasulullah. Nenek moyangnya seperti itu. Kalau disebut yang disembah itu Allah saja, hati mereka tidak bisa terima. Tapi kalau disebutkan ya Lata, ya Uzza, ya Manat, yang lain-lainnya, itu mereka gembira. Dan disebutkan di sini mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Ayat lainnya diantaranya surat Ar-Rasul, surat Al-Mu'min, surat 40 ayat 12. Alhamdulillah syaitan ya Rabbi. Zalikum bi'annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa iyushrak bihi tu'minu. Yang demikian itu, kalian masuk neraka itu adalah disebabkan jika diajak kepada Allah semata, maka kalian ingkar. Wa iyushrak bihi tu'minu. Tapi kalau Allah disekutukan, maka baru kalian mau percaya. Alhamdulillahil aliyil kabir. Maka pada hari ini keputusan hukum milik Allah semata yang maha tinggi lagi maha besar. Hari ini tegas sekali menyebutkan orang-orang musyrik itu tidak bisa menerima konsep la ilaha illallah. Bagi mereka Tuhan itu harus banyak. Kalau disebutkan Allah itu satu yang berhak diibadahi hanya Dia, mereka kafir tuh. Mereka mengingkari. Tapi wa yushrak bihi tu'minu. Tapi kalau Allah diserikatkan, disekutukan, baru mereka mau percaya, mau beriman. Ayat lainnya surat As-Saffat, surat 37 ayat 35 dan 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada yang berhak ibadah selain Allah, yastakbirun, maka mereka menyombongkan diri. Wa yaqulun, mereka akan mengatakan a inna la tariku alihatina, masa kami harus meninggalkan tuhan-tuhan kami yang banyak itu li syairin majnun, hanya karena ajakan seorang penyair yang gila. Dalam ayat ini dijelaskan mereka tidak bisa menerima konsep yang disembah hanya Allah. Bagi mereka alihah, tuhan yang berhak disembah itu harus banyak, tidak cukup satu. Ayat lainnya adalah surat Qad, surat ke-38 ayat yang ke-5 dan ke-6 tentang itu. Ayat 4, 5, 6, 7 ya. Dalam ayat ini disebutkan wa'ajibu anja'ahum mundzirun minhum. Dan orang-orang musyrik itu heran kalau datang kepada mereka seorang peringatan dari mereka, yaitu Rasulullah. Waqala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir itu mengatakan dia ini tidak lain hanyalah seorang penyihir yang pembohong besar. Aja'al al-alihata ilaha wahida. Maka dia akan menjadikan Tuhan kita yang banyak ini tinggal satu Tuhan saja. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat menggerangkan. Wan khalaqal mala'u minhum aninsu wasbiru ala alihatikum. Maka kemudian apa, para tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka berjalan ke sana kemari, ya. Berjalanlah kalian, dan mereka berpesan isbiru Wasbiru ala alihatikum, bersabarlah kalian menyembah tuhan-tuhan kalian yang banyak ini. Inna hada la syai'un yurad, sesungguhnya ini hanyalah kehendak Muhammad saja. Dia ingin memalingkan kita dari tuhan-tuhan kita yang banyak. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah, kita tidak pernah mendengar ajaran seperti ini pada agama yang terakhir, agama Nasrani. Nasrani saja Tuhannya tiga, masa Muhammad mau bahwa Tuhan cuma satu. In hadza illa khilaf, sesungguhnya ini tidak lain adalah hal yang tiada-adakan. Ini keyakinan orang musyrik. Bagaimana mereka bisa disebut muslim di atas peninggalan Nabi Ibrahim? Mereka musyrik asli, kafir asli, tidak bisa menerima konsep la ilaha illallah. Kalau kemudian ya karena ada kesamaan sama-sama melakukan kesyirikan tanpa melihat ini kafir asli atau bukan, ini ada uzur jahra atau bukan, ya, maka itu kias yang jauh, kias yang tidak tepat. Ini yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Kita baru membahas bahasanya tidak bisa orang-orang musyrik pada zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW ini dipukul rata, mereka bodoh semuanya. Ada di antara mereka ini dosanya beda-beda, tingkat ilmu dan pemahamannya juga ya beda-beda. Adanya kemauan dan tidak adanya kemauan untuk mencari kebenaran itu juga beda-beda. Sehingga tidak mungkin satu dua hadis itu tadi juga kayak dalil untuk memukul rata, pokoknya ini musyrik semuanya karena bodoh semuanya dan tidak ada udur semuanya. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Kalau Al-Quran, insya Allah akan kita lanjutkan membaca hadis tadi-tadi pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.